بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfa Al-Musabiyah fi Tashili Matan Al-Ajurumiyah karya Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Musabi hafizahullah taala. Baik, kita langsung pada pembahasan kita. Al-Mu'rabat bil huruf. Kita selesai pada pertemuan sebelumnya Al-Mu'rabat bil harakat. Ya, bahwasannya Al-Mu'rabat itu itu totalnya ada 8. Pertama, Al-Mu'rabat totalnya ada 8. Dan dari 8 itu terbagi menjadi 2. Al-Mu'rabat bil harakat dan Al-Mu'rabat bil huruf. Adapun al-mu'rabat bil harakat itu ada 4, yaitu al-ism mufrad, kemudian jam'ut taksir, kemudian jama' al-mu'annas as-salim, yang kemudian dan yang keempat adalah al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Baik, bagaimana i'rab dari 4 mu'rabat ini? Ya, telah kita jelaskan bahwasannya i'rabnya ya, adalah secara keumuman i'rabnya adalah di i'rab, semuanya di i'rab, masing-masingnya di i'rab, ya, marfu'nya dengan dhammah, kemudian mansubnya dengan fathah, majrurnya atau mahfudnya dengan kasrah, dan majzumnya dengan as-sukun. Majzumnya dengan as-sukun. Taib. Keluar, ini keumumannya. Keluar dari keumuman ini 3. Ya, keluar dari keumuman ini apa? Ada berapa? 3. Yaitu jamak mu'annas salim, ya, mansubnya dengan fathah. Jamak mu'annas salim mansubnya dengan fathah. Kemudian al-isim alladhi la yansarif, ya, yang ini terdapat pada isim mufrad dan jamak taksir, mahfudnya atau majrunnya dengan taib. Jamak mu'annas salim mansubnya dengan kasrah, ya, afad. jamak muannats salim mansubnya dengan kasrah, isim alladzi la yunsharif yang terdapat isim mufrad dan pada jamak taksir, pada jamak taksir ya, makhfudnya dengan fathah. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir ya, majzumnya dengan dihapusnya huruf akhirnya. Ya. Baik. Kita masuk kepada al-mu'rabat bil huruf. Al-mu'rabat bil huruf. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنيه والجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو و وينصبوا ويخفضوا بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. طيب، المعربات بالحروف. قال المؤلف رحمه الله تعالى، بسم الله، والذي يعرب بالحروف، dan yang diikrab dengan al-huruf, arba'atu anwa, ada empat macam. Atas ni ya. Ya. Jamak mudzakkar salim, wal asma'ul khamsah, wal af'alul khamsah. Wal af'alul khamsah ya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Nah, karena masing-masingnya berbeda, ya, maka tidak bisa digeneralisir seperti al-mu'rabat bil harakat. Ya, baru di situ dikeluarkan pengecualiannya, tidak. Tetapi karena masing-masingnya berbeda, maka langsung dirinci. Fa amma at-tasniyah faturfa'u bil alif. Ya, adapun at-tasniyah yaitu isim musanna, faturfa'u bil alif, maka dia dirafakan dengan al-alif, marfu'nya dengan alif, watunsabu watukhfadu bil ya. Ya, watunsabu watukhfadu bil ya. Dan mansub serta makhfudnya dengan al-ya. Wa amma jama'al mudzakkar as-salimu, adapun jama' al-mudzakkar as-salim, fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Adapun jama' mudzakkar salim, ya, maka marfu'nya dengan waw dan mansub serta makhudnya dengan al-ya. Wa ammal asma'ul khamsah, faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya'i. Adapun al asma al khamsah, maka marfu'nya dengan waw, ya, ja'a abuka, wa tunsabu bil alif, mansubnya dengan al alif, ra'aitu abaka, wa tukhfadu bil ya, marartu bi abika. Wa ammal af'alul khamsah, adapun al af'alul khamsah atau alam silatul khamsah, faturfa'u bin nun atau subutun nun, ya. Contohnya ini tadi, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna taf'aluna dan taf'alina. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Mansub dan majzumnya dengan dihapusnya an-nun. Lan yaf'ala, lam yaf'ala, lan yaf'alu, lam yaf'alu dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita sudah menguasai ini, al-mu'rabat ini, ya, apalagi ditambah dengan menguasai alamatul i'rab, ya, insyaallah pelajaran-pelajaran berikutnya itu lebih gampang. Ya, insyaallah pelajaran-pelajaran berikutnya itu lebih gampang. Ini intinya. Baik, kita baca kalamnya asy-syarih hafizahullah ta'ala. Pala al-qismu alladhi yu'rabu bil hurufi al-arba'ati wa hiya al-alif wal waw wal ya wan nun arba'atu asya. Ya, kelompok yang di'irab dengan huruf yang empat, ya, huruf yang empat itu adalah al-alif wal waw wal ya wan nun, ya, yang dipergunakan untuk i'rab ada empat. Ya, ada empat. Ada empat hal yang di'irab dengan huruf. Al-awwal al-musanna. Al-awwal al-musanna. Kita baca aja. Yang pertama adalah al-musanna. Wa hukmuhu dan hukumnya al-musanna an-yurfa'a bil-alifi niyabatan anid-dammah wa yunsaba wa yujarra bil-ya'i al-maftuh ma qablaha al-maqsur ma ba'daha niyabatan anil-fathahi wa anil-fathati wal-kasrah nahu ja'a as-sadiqani wa ra'aitu as-sadiqaini wa marartu bis-sadiqaini. Yang pertama adalah al-musanna. Dari yang di'irab dengan huruf, yang pertama adalah al-musanna. Hukumnya, marfu'nya adalah dengan alif. Sebagai pengganti dari dhammah. Mansub dan majrurnya adalah dengan ya. Ya. Al-maftuh ma-qablaha. Yang sebelum ya itu maftuh. Al-maksur ma-ba'daha. Dan setelahnya maksur. Kasrah. Ya, sekali lagi. Ini untuk membedakan antara al-musanna dengan jama' al-mudzakkar as-salim dalam keadaan nasab dan jar. Ya, karena alamatnya sama, sama-sama ya. Ya, yang membedakan antara al-musanna dengan jama' al-mudzakkar as-salim adalah harokat sebelum dan setelah ya. Kalau musanna, harakat sebelum al-ya adalah fathah, ya. Seperti contohnya, as-sadiqaini di sini, qafnya yang sebelum ya fathah, ya. Dan yang setelah ya, maksur atau kasrah, yaitu nunnya kasrah. Kebalikannya, dengan jama' al-mudzakkar salim. Jama' al-mudzakkar salim, maqablaha maksur, mabadaha maftuh. Ya, apa yang sebelum Aliya itu maksur, kasroh. Al-Muslimina misalnya. Al-Muslimina. Ya. Kalau musananya al-muslim, al-muslimaini. Ya. Al-maftuh ma ba'daha. Adapun setelah setelah aliya, dia dalam keadaan maftuh, yaitu nun iwadnya maftuh. Qala wa yunsabu wa yujarru bil ya. Al-maftuh ma qablaha, al-maksuru ma ba'daha. Niabatan anil fathah wal kasrah. Nahu ja'a as-sadiqani wa ra'aitu as-sadiqaini marartu bisadiqaini. Ja'a as-sadiqan, as-sadiqan fa'il marfu, ya, alamat rafihi, al-alif niabatan anil dhammah. Ra'aitu as-sadiqain, ya, as-sadiqaini maf'ulun bih, mansub wa alamat nasbihi, ya, al-ya niabatan anil fathah li'annahu minal musanna. Maratu bisadiqaini al-majrur bilba' ya, walamatu jarrihi al-ya niabatan anil kasrah, dan seterusnya. Yang kedua dari al-mu'rabat bil-huruf adalah jama' al-mudzakar as-salim. Jama' al-mudzakar as-salim. Wa hukmuhu, hukumnya itu hukum i'rabnya, an yurfa'a bil-waw niabatan anil dhammah. Marfu'nya dengan waw sebagai pengganti dari dhammah. Wayun sobu, ya, wayun soba, dan mansubnya wayujarra bil ya, ya, majrur mansub namanya dengan ya. Nah, ini disebutkan perbedaannya. Al-maksur, ya, al-maksur ma qablaha, al-maftuh ma ba'daha, niyabatan anil fathah wal kasrah, nahu ja'a az-zaiduna wa ra'aitu az-zaidina, ya, wa marartu biz-zaidina. Az-zaiduna marfu alamat rafihi, al-waw niyabatan anil dhammah, li'annahu jama' mudzakkar salim. Az-zaidina, ra'aitu az-zaidina, zaidina mansub, maf'ulun bih mansub alamat nasbihi, ya, adalah apa? Adalah al-ya niyabatan anil fathah. Ya, maratu bi-zaidina, zaidina majur bilba, ya, alamat jarrihi al-ya niyabatan anil fathah. Qala as-salis, yang ketiga, al-asma'ul khamsah. Ya, al-asma al-khamsah. Wa hukmuha an turfa'a bil waw. Hukumnya dia marfu'nya dengan waw. Niabatan anid dhammah. Ya, sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsaba bil alif, mansubnya dengan alif, niabatan anil fathah, pengganti dari fathah. Ya, wa tujarra bil ya, majrurnya tamakhudnya dengan ya, niabatan anil kasrah. Nahu ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Ya, wa marartu bi abika. Ja'a abuka, abuka fa'ilul marfu' wa lam tarafihi al-waw niyabatan, ya, anil dhamma li'annahu minal al-asma' al-khamsah. Ra'aitu abaka, abaka maf'ulun bih wa lam tu maf'ulun bih mansub wa lam tu nasbihi al-alif niyabatan anil fathah. Marartu bi abika, abika, ya, majrur bil ba wa lam tujarrihi al-ya niyabatan anil kasrah. Qala ar-rabi al-af'alul khamsah wa hukmuha. Al-af'al al-khamsah atau al-amthilatu al-khamsah. Wa hukmuha, hukumnya, yaitu hukum i'rabnya, an turfa'a bi subutin nun. Marfu'nya dengan subutin nun. Niyabatan anil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Watun soba watun zama bihasfiha, mansub dan majazumnya dengan dihapusnya nun, niyabatan anil fathati wal wassukun. Nahu az-zaidani yakumani, walan yakuma walam yakuma. Baik, az-zaidani yakumani, yakumani, ya, fi'lun mudhari'un marfu'un itajarru dihanin nasib wal jazim walamatun raf'ihi subutun nun li'annahu minal amsiratil khamsah awil af'anil khamsah. Ya. Lan yakuma, yakuma, ya, mansub bilan walamatun nasbihi hadfun nun niyabatan anil fathah li'annahu minal amsiratil khamsah. Lam yakuma, yakuma majuzumun bilam walamatun jasmihi hadfun nun niyabatan anil sukun li'annahu minal amsiratil al-khamsah. Ya. Ini sebenarnya mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Qala wal hasilu mimma taqaddam anna alamatil i'rabi arba'atu arba'a asyrata alama alamatan alamatan. Ya. Dan hasilnya dari yang telah lalu bahwasanya alamat-alamat i'rab totalnya ada 14. Ya. Total 14 itu dari mana? Ya, sebenarnya gampang, kembali kepada formula, ya, kembali pada formula awal. Ya, 4 5 3 2. 4 alamat rafa, 5 alamat nasab, 3 alamat al khafad atau al jar, 2 alamat jazm. 4 5 3 2. 4 tambah 5 9 tambah 3 12 tambah 2 14. Ya, gampang ternyata masyaallah. Baik, minha arba'u usulin wa hiya adzama lil rafa wal fatha lin nasab wal kasra lil jar wa sukun lil jazm. Ya, dari 14 alamat itu 4 alamat asal yaitu dhamma untuk alamat rafa, fathah sebagai alamat nasab, kasrah sebagai alamat jar dan sukun sebagai alamat jazm. Wa asrun furu'un, wa asru furu'in naibatun an hadhil usul, dan ada 10 alamat, ya, cabang yang menggantikan alamat asal. Ya, alamat asal. Salasun tanubu anid dhammah. Ya, ada 3 yang menggantikan dari dhammah. Wahiyal waw wal alif wa nun as-sabitah. Ya, kembali pada alamat rafa tadi. Alamat rafa 4. Alamat nasab 5. Alamat al-khafat 3. Alamat jazam 2. Ya, 4, 5, 3, 2. Berapa? 14. Ya. Wa arba'un anil fathah wa hiya al-alif wal kasra wal ya wan nun. Ya, al-mahdhufa wa isnatani anil kasrah. Baik. Wa hiya al-alif wal kasra wal ya wan nun. Al-mahdhufa wa istaib sampai di sini. Wa isnatan anil kasrah, 2 yang menggantikan kasrah. Wa huma alya wal fathah. Ya. Wa wahidatun anil sukun, ya, 1 yang menggantikan sukun. Wa hiyal hadaf, yaitu al hadaf. Wa qad taqaddama tafsilu dhalika kulluhu kullihi ma'al amsilati walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Ya, dan telah selesai dari perincian semuanya. Ya, disertai dengan contoh-contoh. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, selesai kita sekarang dari pembahasan yang berkaitan dengan al-i'rab. Ya. Dah kita sudah melewati pelajaran inti. Ya, insyaallah kalau kita paham ini, ya, mulai dari alamatul i'rab, ya, rinciannya alamat rafa ada berapa tadi, di mana saja tempatnya, ya, alamat nasab ada berapa, di mana saja tempatnya, alam dan seterusnya, maka ini insyaallah, ya, insyaallah biiznillah, dengan izin Allah akan sangat membantu sekali untuk bagi kita untuk memahami ilmu nahwu. Naktafi lahuna, ya, karena kita selesai dari bab besarnya. Ya, masuk pada bab yang berikutnya. Ya, kita selingi dengan libur satu hari. Ya, kita selingi dengan libur satu hari dulu. Kita bertemu pada hari Rabu, insyaAllah. Ta'ala, waqtafilahuna, subhanallah, bihamdik. Asyadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.